Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan syu'abul iman dari kitab Komik Turian ala Manzumati Syu'abul Iman. Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan tambahan yang ingin kita sampaikan dan bacakan. Yang pertama di halaman 21 berkenaan dengan hadis keutamaan membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Maka terdapat riwayat yang lain atau hadis yang lain yang mengatakan, yang isinya man qara'a surat al-ikhlas, siapa yang membaca surat al-ikhlas asra maratin sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan statusnya diperselisihkan, dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah sahihah, dinilai dhaif oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian catatan untuk halaman 22, kemarin kita baca ada sejumlah doa dari orang saleh terdahulu ketika seorang itu bertamu atau dan makan makanan yang di sana disampaikan, yang baghi lil abdi, sepatutnya seorang hamba jika dia makan di rumah seseorang dari kawannya, maka dia ucapkan kalimat setelah selesai makan sejumlah doa yang diucapkan oleh sejumlah orang. Kita katakan yang lebih baik daripada hal ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum ala akhihil muslim," jika salah satu kalian bertamu di rumah saudaranya seorang muslim, "fa'at'amahu," lantas tuan rumah memberikan makanan untuknya, "falyakul min ta'amihi," maka silakan dia makan, "wala yas'al anhu," dan dia tidak perlu bertanya, silakan dinikmati, dan dia tidak perlu bertanya tentang asal muasal dari makanan tersebut. "Wa in saqahu syaraban," dan jika tuan rumah memberikan padanya minuman, "falyasrab min syarabihi," silakan dia minum minuman tersebut. "Dia wala yas'aluhu anhu," dan dia tidak perlu bertanya kepada tuan rumah tentang asal muasal maka minuman tadi. Maka Nabi perintahkan untuk makan dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu bertanya, tidak perlu was-was tentang status kehalalan makanan, manakala pada dasarnya kita ketahui dia adalah orang yang baik atau minimal dia adalah orang yang tidak kita kenal. Maka hukum asal seorang muslim kita berbaik sangka kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan doa tertentu setelah Anda makan di rumah orang. Seandainya itu satu hal yang baik, tentu pada di hadis ini akan sekalian Nabi jelaskan bacaan yang sebaiknya atau kalimat-kalimat doa yang selayaknya diucapkan ketika itu. Kemudian di halaman 23, halaman terakhir yang kemarin kita baca, kita baca sejumlah hadis. Ada hadis man labisa al-harira fid dunya, siapa yang memakai sutra di dunia, maka Allah akan berikan, Allah akan pakaikan badannya di hari kiamat nanti pakaian dari neraka. Untuk hadis ini Al-Haythami di Majmu' Zawaid mengatakan ada pada sanadnya Jabir Al-Jarud yang aku tidak mengenalnya, sedangkan perawi yang lain adalah thiqah, maka ada rawi yang majhul, berarti hadis dhaif. Kemudian hadis yang hadis yang ketiga ya ada di halaman 23 itu, man labisa thauba suratin, siapa yang memakai pakaian popularitas Allah akan berpaling darinya sampai Allah meletakkannya kapan Allah mau meletakkannya, atau Allah akan menghinakannya kapan Allah mau menghinakannya. Hadis ini dihadkan oleh Abu Nu'aim di Hilyatul Awliya dan juga dihadkan oleh Al-Uqayli. Di sini dinilai sahih oleh Suyuti, sanadnya dikatakan Hasan Al-Busiri, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka di sini diperselisihkan statusnya, ada yang menilai sanadnya Hasan semacam Al-Busiri dan ada yang menilainya dhaif. Kemudian kita lanjutkan cabang iman yang ke-41. Maka dikatakan oleh Musannif rahimallahu taala, wa syu'abu al-hadiyatu wal arba'un, cabang iman yang ke-41 adalah menjaga diri dari permainan yang terlarang. Contoh permainan yang terlarang adalah al-qimar, taruhan, yaitu perjudian. Dan di antara dan permainan yang terlarang adalah memainkan sejumlah alat musik semacam zimarah, yaitu meniup seruling, dan sifarah, meniup daun, wal autar, dan bermain sejenis gitar. Al-qimar, taruhan, bikasril qaf, qafnya dikasrah, definisinya adalah mughalabatun, untung-untungan, biakhdil mal, dalam mengambil harta, fi anwa'il la'bi, dengan melakukan sejumlah permainan, yang dengan permainan tersebut dia dalam kondisi untung-untungan bisa mengambil harta yang dia inginkan ataukah tidak. Harta di sini tidak harus uang, namun semua yang bernilai, yang punya nilai ekonomis, maka itu mal. Maka termasuk qimar adalah main kelereng misalnya. Termasuk karena kelereng tersebut ada nilai ekonomisnya, ada harga jualnya, maka dia mal. Maka jika menang, maka nanti dia bisa ngambil kelereng teman-temannya. Jika kalah, maka kelerengnya hilang. Maka ini mughalabah, untung-untungan, pakai la'ab, pakai permainan, dan dia untung-untungan. Dengan permainan tersebut dia bisa dapat kelereng yang lebih banyak, yang bukan miliknya bisa dia ambil. Namun jika kalah, dia harus merelakan kelerengnya. Maka ini qimar. Demikian juga yang lain. Kemudian zimarah, sedangkan zimarah adalah taghanni binahwil qasbi, adalah bernyanyi dengan menggunakan sejenis bambu, itu suling bahasa kita. Sifarah adalah bernyanyi dengan menggunakan warqin nabat, daun tumbuh-tumbuhan. Maka daun tumbuh-tumbuhan kemudian diletakkan di mulut dengan teknik tertentu, artinya akhirnya menghasilkan suara. Maka daun tadi jadi alat musik. Maka beliau katakan ini adalah al-la'ab al-manhi, di antara bermain-main senang-senang yang terlarang. Demikian juga al-autar, bermain gitar, definisinya adalah khuyutun fi audin, yaitu sejumlah benang atau sejenis itu benang atau senar, fi audin, pada kayu. Maka gitar dan yang lainnya. Maka ini semua kata Sayyid Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu taala adalah di antara al-ab al-manhi, permainan yang terlarang, dan di antara bentuk cabang iman adalah meninggalkan dan menjauhi hal-hal ini. Faqalu nadhim az-zai bi kasri za tasdidil ya, ini sambung kepada ta'am, dan zai dalam bahasa Arab artinya libas, pakaian, lahwan mansub atau juga kepada ta'am. Ya, kemudian kemudian wasu'batu athaniyatu wal arba'un, kemudian cabang iman yang ke-42 adalah pertengahan dalam mengeluarkan harta. Bainal israf, itu salah cetak, harusnya sin bukan sot. Bainal israf antara boros, wal iktar, dan pelit, dan terlalu sulit untuk mengeluarkan harta. Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutu haqulal basta'i fataqa'uda maluman mahsura. Janganlah engkau letakkan tanganmu terbelenggu ke lehermu, jangan pula engkau buka selebar-lebarnya, jadilah engkau tercela. Ini yang maksudnya adalah janganlah boros dan janganlah pelit dalam membelanjakan harta. Jadinya maka dia akan menjadi malum, orang yang tercela dan merugi dan menyesal. Artinya makna ayat ini, janganlah engkau tahan tanganmu sehingga sulit untuk mengeluarkan pembelanjaan dengan betul-betul ditahan, jangan dibuka selebar-lebarnya dalam membelanjakan harta dengan selebar-lebarnya, maka anda akan menjadi orang yang tercela, dicela oleh manusia dan dicela oleh sang pencipta. Ya, jika anda menahan tanganmu dengan erat-erat, najiman, dan anda akan menyesal. Jika anda membuka tangan lebar-lebar, pemungkotian bika, dan akan habis-habisanlah dirimu, tidak ada satupun harta yang engkau miliki. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabadzira, janganlah kalian mubadzir. Ya, maka mubadzir itu maknanya adalah al-infaq fil maksiati, dalam kemaksiatan. Maka dalam hal ini berkenaan dengan pembelanjaan harta, ada dua hal yang terlarang. Yang pertama tadi adalah al-israf. Israf itu boros, membelanjakan lebih dari kebutuhan. Perlunya 5, kok belinya 10. Meskipun itu barang yang halal, maka ini hukumnya, maka ini israf. Beli minuman cuma cukup perlunya 1 gelas, belinya 2 gelas. Akhirnya yang kedua tidak termanfaatkan, maka ini israf. Dan israf itu pembelanjaan dalam hal yang mubah namun berlebihan. Lain hanya dengan tabdzir. Tabdzir adalah infak fil maksiati. Mubadir itu makna syar'inya berbeda dengan mubadir dalam bahasa Indonesia. Kalau mubadir dalam bahasa Indonesia itu israf. Mubadir dalam bahasa Indonesia itu kalau kita bawa ke dalam istilah agama itu israf. Karena mubadzir dalam makna syar'i, yang itulah yang dimaksudkan wala tubad, dalam ayat wala tubadzir tabadzira, artinya adalah al-infaqu fil ma'siyati, mengeluarkan harta untuk maksiat. Mengeluarkan harta untuk maksiat meskipun sedikit, meskipun 1.000 rupiah untuk beli silat, untuk ngerok jenggot misalnya. Maka itu israf meskipun 1.000 rupiah. Meskipun itu cuma 1.000 rupiah. Beli kelereng 1.000 rupiah untuk kemudian judi, untuk kimar. Untuk kimar. mar untuk taruhan, untuk judi, maka ini tabdzir meskipun cuma 1.000 rupiah. Maka meskipun itu cuma 100 perak, manakala dia untuk maksiat, untuk SMS atau kirim WA kepada wanita ajnabiyah, untuk kemudian SMS-an sama cewek, meskipun itu cuma 100 perak atau 200 perak, maka itu tabdzir. Itu tabdzir. Dia pakai kuota internet cuma nilainya 100 perak atau 500 perak untuk komunikasi, untuk WA-an dengan cewek yang untuk WA-an, bukan hanya sekedar kirim pesan yang diperlukan, namun untuk tujuan yang maksiat, maka meskipun 100 perak, ingat itu tabdzir, itu mubadzir. Karena itu adalah membelanjakan harta dalam maksiat. Dan definisi tabdzir, al-infaqu fil maksiati, adalah membelanjakan uang untuk kepentingan maksiat meskipun dengan nilai yang sedikit. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Oleh karena itu jelaslah bahasanya orang yang melakukan tabdzir dengan pengertian di atas, dia adalah saudaranya setan. Artinya semisal dengan setan dalam kejahatan. Dan terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah irit dalam pembelanjaan. Terdapat satu hal yang sekalimat yang dinisbatkan kepada Nabi, makhoba manisqara, itu kurang titik, tidak akan menyesal orang yang istikharah sebelum berbuat. Wala nadima, dan tidak akan menyesal manistasyara, orang yang minta saran kepada ahlinya sebelum bertindak. Wala iftaqara maniktasoda, dan tidak akan miskin orang yang pertengahan dalam membelanjakan harta. Yang dimaksud iktasoda ay tawassata bil infaqi, yang pertengahan dalam membelanjakan harta untuk kebutuhan hariannya. Namun penisbatan hadis ini satu hal yang tidak sahih jika dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan dia statusnya hadis yang dhaif. Atau Al-Ajluni mengatakan wa fi sanadihi dhaifun jiddan, dalam sanadnya terdapat rawi yang dhaif sekali. Kemudian bait selanjutnya, qala Nadhim rahimallahu taala, utuk wa amsiku la ghillin wal hasad, harim li irdil muslimi fataslamu, tinggalkan lan wa amsik, tahan diri dari segala bentuk ghil, ganjalan hati, wal hasad, dan hasad kepada orang lain. Harim li irdil muslimina, dan pilihlah kehormatan seorang muslim, fataslamu, maka anda selamat. Maka di sini penulis Nazam menyebutkan dalam bait ini dua cabang iman. Maka kita katakan urut sebagaimana yang telah lewat. Cabang iman yang ke-43 adalah tarkul ghilli wal hasad, telah meninggalkan ghil dan hasad. Ghil, ghilnya di kasrah, definisinya adalah haqad. Apa itu haqad? Thamaratul ghadab, dendam, buah dari amarah, buah dari amarah, jengkel. Maka buahnya itulah yang disebut haqad. Kurang lebih terjemahnya dalam bahasa Indonesia, dendam. Wa thamaratul ghadab wa mahalu quwwatil ghadab, dan tempat potensi amarah adalah hati. Wa ma'nahu, dan makna dan pengertian dari marah adalah ghulayanu damil qalbi, adalah mendidihnya darah di jantung. litolabil intiqam, karena ingin membalas. Itu definisi marah untuk manusia. Sehingga pengertian haqad adalah ayalzama qalbuhu istisqalahu wa bughdahu, hati itu terus menerus merasa tidak nyaman, merasa berat, yaitu tidak nyaman dengan seseorang dan membencinya. Wa ayadu madzalika, dan perasaan semacam itu awet, wa yabqa, dan awet dalam hatinya. Ya, maka haqad itu perasaan tidak suka dan tidak nyaman bersama seseorang, dan itu terus menerus awet ada pada dirinya, itu haqad. Dan tadi haqad itu adalah ghil. Terdapat hadis, satu kalimat yang dinisbatkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu laisa bihaqudin, seorang mukmin adalah seorang yang tidak memiliki haqad dalam dirinya. Maka di antara akhlak mulia ketika di hati seorang itu bersih dari haqad, maka dia adalah orang yang nyaman duduk dengan siapapun, tidak ada perasaan mengganjal dan merasa berat untuk duduk dengan person-person tertentu. Dia nyaman duduk bersama siapapun, enjoy. Maka itulah manusia yang terbebas dari haqad. Oleh karena itu di satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan ada yang memberikan laporan kepadaku tentang jeleknya si A dan si B. Jangan ada yang memberikan laporan kepadaku tentang jeleknya si A dan si B, karena aku ingin ketemu dengan manusia dalam keadaan tidak punya ganjalan dengan siapapun. Dalam keadaan tidak punya ganjalan dengan siapapun, sehingga aku bisa duduk enjoy bersama siapapun dari sahabat-sahabatku. Maka itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin, dan itulah akhlak Nabi yang selayaknya kita contoh, yaitu beliau duduk enjoy, tidak merasa istithqal, merasa berat duduk bersama person-person tertentu. Enjoy saja duduk dengan si A, dengan duduk dengan si B, dengan si C, tidak ada tanpa ganjalan. Dan di antara kiat pentingnya orang, supaya orang itu bisa semacam ini, dia tidak mendengar, dia tidak mendengar berita tentang kejelekan A, si B dan si C. Maka oleh karena itu Nabi pesan, wanti-wanti kepada para sahabat, jangan ada yang laporan kepada aku, si A itu begini begini, si B itu begini begini. Akhirnya nanti ketika aku ketemu dengan dia, saya tidak plong, saya tidak kemudian plong untuk kemudian duduk bersamanya atau berbicara dan berdialog bersamanya. Nah, kemudian itu al-ghil dan al-haqad, yang pengertian adalah haqad. Kemudian yang kedua tentang hasad. Thumma hadul hasadi, kemudian definisi hasad, had itu artinya definisi, adalah tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari pemilik nikmat, dari orang yang mendapatkan nikmat. Dan hasad itu adalah buah dari haqad, buah dan dampak efek samping dari haqad. Ketika orang itu memiliki haqad dalam dirinya, ganjalan kepada orang-orang tertentu, lantas dia lihat orang yang dirinya itu punya ganjalan dengannya kok mendapatkan nikmat, maka timbul tidak suka, timbul perasaan tidak suka. Maka hasad itu adalah buah dari haqad, dan haqad itu buah dari marah. Oleh karena itu hasad itu adalah, hasad iri dengki itu cabangnya cabang, derivatnya derivat. Marah derivatnya haqad, dendam dan jengkel. Dendam dan jengkel derivatnya dan turunannya adalah hasad. Oleh karena itu maka marah itu adalah sumbernya sumber. Karena sumber hasad adalah dendam dan jengkel yang tersimpan dalam hati, dan sumbernya dendam dan jengkel adalah marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Maka jika hasad itu dua arah, hukumnya haram. Maka jika hasad itu satu arah, maka lebih haram lagi. Si A hasad dengan B, hasad dengan A, hukumnya haram. Jika cuma satu arah, maka tentu lebih haram. Wala tanajasu, jangan kalian melakukan jual beli najas. Jual beli najas, yaitu pura-pura menawar untuk menaikkan harga, agar penjual itu makin besar untungnya, atau agar pembeli itu semakin dirugikan. Dan termasuk najas adalah iklan yang dusta. Dia katakan sabun ini adalah dipakai mandi oleh artis fulana, padahal tidak. Padahal tidak. Dia katakan sekali mandi nanti jadi kulitnya cerah, padahal bohong. Tujuannya apa? Untuk supaya orang semakin termotivasi untuk beli. Dan itu hakikat najis. Hakikat najis. Najis dalam bahasa Jawa itu dolop. Najis dalam bahasa Jawa itu dolop. Ketika ada dua orang yang sedang bertentang transaksi, tiba-tiba datang orang yang ketiga, kemudian memuji-muji objek transaksi. Dia katakan itu harganya berapa? 10. Wah, itu murah sekali itu. Oh, itu manfaatnya bagus begini begini begini begini. 10.000 itu murah sekali, itu harusnya saya berani beli 20.000. Dan itu masih sangat-sangat layak. Ini kata orang ketiga. Yang kata orang Jawa namanya dolop. Apa itu dolop? Dia pengiklan palsu. Dia pengiklan palsu. Dia puji habis-habisan produk ini. Dia katakan itu terlalu murah kalau harganya demikian, kalau harganya cuma sekian. Supaya apa? Supaya pembeli semakin termotivasi untuk membeli. Maka di antara, maka dolop kontemporer, dolop modern itu artis dan para tokoh yang kemudian membuat pernyataan dusta dan palsu untuk melariskan satu produk dan satu barang. Maka dia jadi dolop-dolop modern. Kalau di pasar tradisional paling-paling dolop itu dijumpai kalau orang jualan obat. Nah, itu ada dolop. Nah, oh ya, saya pernah pakai ini dan itu mak cipleng dan seterusnya. Nah, supaya orang tak motivasi untuk beli, padahal itu dusta. Boleh jadi itu cakong kalingkong dengan penjualnya. Nah, maka orang yang kemudian jadi pemeran iklan-iklan bohongan itu dolop-dolop modern, dan dia melakukan satu hal yang haram dengan hal ini. Kemudian wala tabaghadu, dengan janganlah kalian saling membenci. Tentu benci yang dimaksudkan adalah benci yang tanpa alasan. Karena benci jika itu beralasan karena kemaksiatan yang kita ketahui pada diri seseorang, tentu itu bukanlah benci yang tercela. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, yaitu tidak mau bertegur sapa, saling membuang muka ketika berjumpa. Kemudian wala yabi' ba'dukum abai ba'din, dan janganlah kalian, sebagian kalian menjual untuk menggembosi penjualan orang lain. Janganlah kalian menggembosi penjualan orang lain. Ada orang lain jualan, kemudian ditatanglah pembeli. Jangan beli. Jangan beli, itu batalkan saja. Jangan beli, saya punya barang yang lebih bagus dengan harga yang sama, atau saya punya harga yang barang saya lebih bagus dengan harga yang sama, atau kualitas yang sama, harga saya lebih murah. Maka itu termasuk wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, dan termasuk dalam hal ini adalah gembosi orang kerja di tempat orang lain. Kamu kerja di restoran itu berapa gajinya? Sekian. Wah, itu terlalu murah itu gajimu. Kerja saja di restoran saya. Di restoran saya, pindah saja restoran saya gaji dengan gaji yang lebih tinggi. Gembosi transaksi kerja dengan orang lain, itu termasuk dalam hadis ini. Memprovokasi dia untuk berhenti dari kerja dengan orang tersebut, untuk pindah di perusahaannya dan tempat kerjanya, maka ini hukumnya haram. Ya, dan termasuk wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, karena dikiaskan dengan al-bai', semua transaksi mu'awadat, transaksi bisnis. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian ya wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Sebenarnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka untuk kalimat wala tahasadu, artinya kata Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala, janganlah kalian mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Sedangkan wala tanajasu bila maknai dengan wala tazidu fi tsamanil mabi', janganlah kalian menambahi harga penjualan satu barang bukan karena minat untuk membelinya, namun untuk menipu dan menjerumuskan orang lain. Janganlah sebagian kalian membenci yang lain, janganlah sebagian kalian buang muka dari yang lain karena benci kepadanya. Kemudian tentang walayabi' ba'dukum ala ba'din, kata beliau, walayakul ba'dukum, janganlah salah satu kalian berkata kepada pembeli barang. Ya, pembeli barang, dan ini di waktu khiyar, dia katakan kepada pembeli, batalkanlah transaksimu, saya akan jualkan barang kepadamu dengan barang yang semisal, dengan harga yang lebih murah daripada harga barang itu, atau saya akan jual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang semisal. Dan janganlah kalian lakukan wala ta'tau, janganlah kalian lakukan wahai para hamba Allah berbagai macam tindakan yang menyebabkan kalian atau lakukanlah wahai para hamba Allah sejumlah hal dan kiat yang menjadikan kalian seakan-akan anak dari satu bapak yang sama, sebagaimana kalian adalah hamba dari Tuhan yang sama. Karena muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, saudara dalam agama. Dari Al Hasan bin Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, ghil dan hasad itu akan memakan ganjaran dan ganjaran, sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering. Namun redaksi yang ada itu tanpa al ghil, yaitu al hasada yakul al hasanat kama takulu an nar al hataba, diatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud. Tirmidzi dan yang lain dinilai dhaif oleh Al-Albani. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.